Badut, ya badut. Oh badut, ya memang badut. Kalau badut, malah dibilang badut. Jangan marah kalau dibilang badut. Oke. Badut, ya badut. Oh badut, kalau ya memang badut salah. Ulang. Aku salah nih. Ya, saya emang badut. Dari kecil udah gabut. Sabar, aku lagi fokus art naik gue. Ya. Ya, gue gabut dari kecil jadi badut. Masuk SMPN jadi. SMPN jadi badut. Kalau kamu enggak mau jadi badut, kamu enggak boleh masuk SMP.